Ya, tadi ini yang ngasih sedekah siapa ini? Bapak siapa? Loh, terima kasih. Ini contoh yang baik ya. Permulaan yang baik. Pahlawannya udah keluar nih, Soekarno-Hatta. Terima kasih buat sedekahnya. Kali ini satu kado khusus untuk kedua mempelai. Pastinya di malam hari ini bersama kami ada pantun pengantin. Sungguh senangnya pengantin baru. Ya salam. Malam pertama, oh malu. Malam keberapa ini? Oh, udah malam-malam. Oh, udah malu-maluin berarti. Malam kedua. Malam ketiga. Apa ma? Malam ketiga apa ma? Tak boleh diganggu. Buatlah apa polisi tidur agar jalannya mudah diatur. Saya pengen tanya, Mbak Sofa luluran gak? Luluran gak? Gak luluran? Luluran aja ya. Buatlah apa Mbak Sofa dilulur? Mana ini lakinya? Pengantinnya laki mana? Mana? Di dalam. Buatlah apa Mbak Sofa dilulu? Agar Mas Hambali betah di kasur. Oh masa muda berakhir sudah, dua mempelai tersenyum ramah. Satu hari pun tak mau berpisah. Pagi dan sore rambutnya basah. Bersama Fiskara Al-Fayed dan teman-teman. Dari tadi, barangkali ada yang mau minta lagu.